Yang kedua, bagaimana hukumnya wanita yang tidak memakai jilbab, yang tidak menutup auratnya? Ya, kalau wanita yang tidak memakai jilbab berdosa, bukan dosa kecil, dosa besar, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, antum lihat ayatnya supaya tegas bahwa jilbab ini hukumnya wajib. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama dari Quran, di surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudnina wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua perempuan kaum mukminin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka, yang demikian lebih rendah untuk dikenal, maka mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini disuruh memakai jilbab. Jilbab itu dijelaskan di dalam hadis bahwa jilbab itu yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tapak tangan. Jadi wanita itu harus menutup auratnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang sahih, Nabi bersabda, al mar'atu auratun, perempuan itu aurat. Berarti tidak boleh terlihat. Kemudian dikecualikan dengan hadis Asma yang derajatnya hasan li ghairihi, yang dibantu dengan beberapa riwayat yang lain dari sahabat. Ketika Nabi melihat Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid la yasluh ayyura ila hadha wa hadha wa ashara ila kaffaihi wajhi. Kata Nabi kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah haid, artinya sudah balig, tidak boleh terlihat kecuali muka dan kedua tapak tangannya, kecuali tapak tangan dan mukanya. Itu yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud yang derajatnya hasan li ghairihi, dan ditambah lagi dengan beberapa riwayat yang lain dari sahabat. Jadi perempuan seluruh tubuhnya aurat, tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangan. Kalau umpamanya sudah diingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dia masih melanggar, dia dosa besar. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada dua golongan yang masuk neraka yang aku belum pernah lihat sebelumnya. Apa kata Nabi? Yang pertama, rijalun ma'hum siyatun ka aznabil baqar yadribuna bihan nas, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masafati kadha wa kadha. Rawahu Muslim. Kata Nabi, ada dua golongan yang masuk neraka yang aku tidak pernah melihat sebelumnya. Yang pertama, yaitu orang-orang yang membawa pecut yang dia pukulkan kepada manusia. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok dan kepala mereka seperti punuk onta. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium sejauh perjalanan segini dan segini, kata Nabi. Entah puluhan tahun atau ratusan tahun. Jadi perempuan yang tidak memakai busana muslimah dosa, dan dosa besar. Karena itu setiap suami wajib menyuruh istrinya untuk memakai busana muslimah, wajib hukumnya. Nasnya jelas. Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, dalam surah An-Nur juga, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekian banyak yang menjelaskan tentang wajibnya. Dan ini sudah ijma. Artinya sahabat, tabi'in, semua ulama tentang wajibnya. Jadi kalau ada yang mengingkari bahwa jilbab itu adat Arab tidak wajib, kalau itu bukan etikot sesudah dijelaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, bisa kafir orang itu. Tapi kalau dia salah paham, tidak dikatakan dia kafir. Tapi kita hati-hati kepada orang yang seperti itu. Tapi kalau dia yakin bahwa ini adat Arab, bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, dia mengingkari Quran itu dan dia yakin paham ini tidak benar umpamanya, saya tidak menerima ayat ini dari Quran, orang itu kafir. Dan ini ada beberapa cendekiawan intelektual yang menolak tentang ayat jilbab ini. Dan kita harus mengingatkan bahwa ini nasnya jelas dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dan ijma' sahabat tentang masalah ini. Dan juga kita ingatkan istri kita, apa susahnya sih, apa beratnya pakai jilbab itu, apa beratnya? Ini masih banyak ya yang seperti ini. Kadang-kadang dari jamaah-jamaah yang sudah banyak ngaji, sudah sering ngaji, sudah sering daurah, istrinya masih terbuka auratnya. Bagaimana? Daurah kesana kemari, mengisi kesana kemari, istrinya tidak pakai jilbab. Ini wajib, pokoknya wajib, bukan sunnah. Dan termasuk dosa besar kalau dia biarkan seperti itu. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi wajib diingatkan.